Bagi yang tidak memperhatikan, jalan kehidupan ini hanya menjanjikan akhirnya. Betul. Tetapi, jika kita ikhlas memperhatikan, bahkan untuk setiap langkah yang kita butuhkan untuk menjadi pejalan kehidupan yang baik, ada petunjuknya dan bahkan sangat rinci. Maaf Pak, bolehkah Bapak memberikan contoh buat kami? Terima kasih Pak Sid. Sahabat Indonesia yang super, surga sudah dijanjikan lama ya. Surga, kalau menurut kita ke surga, kalau ngeyel kita ke neraka. Tetapi tidak ada yang betul-betul tahu karena belum ada orang yang kembali dan bercerita mengenai keindahan surga dan mengenai penyiksaan di neraka. Nah, di dalam perjalanan ini ada cara-cara yang sangat jelas sekali yang kalau kita perhatikan itu bagian dari perjalanan, yaitu cara. Coba Anda sebut ya dalam bahasa Inggris. Apa ini bacanya? Cat. Tidak boleh ikut-ikut ya. Audience dulu. Apa ini bacanya dalam bahasa Inggris? Good. Ini? Tapi kok beda ya kalau orang Amerika yang mengatakan cat, ten, pen. Kalau kita cat, ten, pen. Apa bedanya? Pinjam kertasnya. Ini loh bedanya. Waktu saya mengatakan cat dengan cara lazim kita, cat, ten, pen. Tapi kalau mau tepat, cat, ten, pen. Meletup. Langsung coba bilang tempe dengan meletup. Coba. Tempe. Langsung lain ya. Tempe. Nah jadi letupkanlah waktu Anda bicara T, K, P itu. Nah waktu Anda bilang cat terus pintu tertutup, itu betul. Lihat. Jadi kesimpulannya ada banyak cara untuk mencapai keprimaan. Jangan tolak belajar. Kalau Anda tertarik di satu bidang, pilih orang, organisasi yang Anda ingin tiru, lalu serap semua yang ada pada mereka. Gunakan 3N. N yang pertama, niteni. Niteni, amati. Anda harus 100% ikhlas mengamati orang supaya Anda bisa serap yang Anda bisa pelajari dari orang lain. Yang kedua, niroke. Meniru, karena kalau ada, bayangkan kalau ada pribadi-pribadi yang super kita bisa tiru, kita bisa jadi seperti dia. Jangan menolak meniru, ikhlas. Lalu karena Anda selalu punya kelebihan dari orang lain, Anda tinggal nambahi. Lalu Anda jadi lebih baik darinya. Jadi kalau begitu yakinlah bahwa yang jauh itu meskipun tidak kelihatan menjadi masuk akal bagi mereka yang ikhlas mempelajari cara-cara yang dekat. Itu. Super sekali Pak Mario. Tadi saya pikir itu niteni bahasa Jepang Pak, karena saya kebetulan kurang mengerti bahasa Jawa. Tapi itu ada artinya yaitu memperhatikan. Memperhatikan. Maka belajarlah. Siapa? Oke. Okay. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke floor. Silakan, saya persilakan audiens untuk bertanya untuk segmen pertama. Segmen pertama, silakan. Ya, yes, Ibu. Silakan. Silakan, Ibu. Silakan berdiri. Selamat malam, Pak Mario Teguh. Ya, salam Ibu. Super. Salam super. Saya pernah mendengar Bapak berkata, jika ingin mencapai surga, maka berbelok kanan dan berjalanlah lurus. Ya. Yeah. Bisakah Pak kita berbelok kanan dan berjalan lurus apabila kita tidak mengetahui siapa diri kita sebenarnya? Ibu maaf, dengan siapa? Saya Lingga dari Bogor. Ibu Lingga, Ibu baik. Lingga. Terima kasih Ibu. Good. Kalau ada orang bertanya, apakah Anda tahu jalan menuju surga? Mulai dari sekarang jawab, ya, belok kanan dan terus saja. Yang istilahnya kembali ke jalan benar itu? Dari tadinya repot di kiri, dikejar-kejar hutang, macam-macam, insaf ke kanan. Lihat.